Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin wal-muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan mulia ini, insyaAllah ta'ala kita akan menjelaskan beberapa keutamaan zikir secara umum dan zikir pagi dan petang secara khusus. Yang disebutkan oleh para ulama di beberapa kitabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ini perintah zikir secara umum. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak dan kapan saja dibaca zikir tersebut. Kemudian wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kepadanya. Sama maknanya berzikirlah. Mengingat Allah bukrata wa asila di waktu pagi dan di waktu sore. Sehingga di dalam ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama secara umum. Zikir tersebut dibaca kapan saja waktunya. Dan apa saja zikir-zikir yang diucapkan. Kemudian yang kedua adalah perintah berzikir di waktu-waktu tertentu, yaitu di waktu pagi dan sore. Wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Dan ini adalah zikir-zikir tertentu, selain waktunya juga tertentu, waktu pagi dan sore, juga zikirnya tertentu. Telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap pagi kita baca dan di sore hari kita baca. Zikir pagi dan petang ini memiliki keutamaan yang sangat banyak. Seseorang yang berzikir dengan zikir pagi dan petang akan mendapatkan kebaikan yang banyak, manfaat yang agung, mendapatkan barokah. Dan juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya zikir pagi dan petang ini merupakan makanan hati dan ruh. Sebagaimana jasad kita membutuhkan makanan dan asupan nutrisi, begitu juga hati kita dan ruh kita membutuhkan makanan, nutrisi, dan seterusnya. maka zikir yang dibaca di pagi hari dan di sore harilah salah satunya untuk memberikan makanan hati dan ruh. Sehingga zikir pagi dan petang ini bisa memberikan kepada seseorang ketentraman dan ketenangan, dan hatinya merasa istirahat, tenang, dan bahkan mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan. Hal ini dikarenakan hatinya telah mendapatkan asupan makanan yang bernutrisi, yaitu zikir-zikir di pagi hari dan di sore hari. Sebagaimana jasad seseorang akan merasa tenang ketika sudah mendapatkan makanan yang cocok atau yang bernutrisi, kemudian yang berikutnya, zikir pagi dan petang ini merupakan salah satu sebab seorang ini dijaga, aman, selamat dari kejelekan dunia dan kejelekan akhirat. Sebagaimana doa Allahumma ihfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali, ya Allah jagalah aku dari hadapanku, yaitu bahaya yang datang dari hadapanku, wa min khalfi yang datang dari belakangku, wa an yamini wa an shimali dan dari sisi kananku atau dari sisi kiriku, wa min fawqi dan dari arah atasku, dan seterusnya. Ini adalah salah satu doa yang dibaca di pagi hari atau di sore hari. Maka ketika seorang membaca zikir pagi dan petang, ini merupakan sebab seseorang tersebut terjaga dan selamat dari kejelekan-kejelekan dunia dan akhirat. Kemudian berikutnya adalah bahwasanya zikir pagi dan petang merupakan sebab dibukanya pintu-pintu kebaikan dan barokah. Dibukanya pintu-pintu kebaikan dan barokah. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam zikir pagi dan petang. Di antaranya adalah Allahumma inni as'aluka khaira hadal yaum, ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan hari ini. Fathahu, pembukaannya. Maksudnya kemenangan. Wa nasrahu, dan kemenangannya. Wa nurahu, dan cahayanya. Wa barakatahu, dan barakahnya. Wa hudahu, dan petunjuknya. Ini semua adalah pembuka pintu-pintu kebaikan dan barokah. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya zikir pagi dan petang ini adalah sebab seseorang mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan tentang keutamaan zikir subhanallah wa bihamdih. Begitu juga subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Doa-doa tersebut dibaca di pagi hari dan di sore hari, dan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya disebutkan dalam hadis, tidaklah seorang membawa satu amalan yang lebih baik daripada seorang yang membawa amalan tersebut. Maksudnya, tidak ada orang yang paling baik kecuali orang yang membawa amalan, yaitu membaca zikir subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Atau seorang yang membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali. Kemudian yang berikutnya di antara keutamaan zikir pagi dan petang, merupakan a'zamu silahin lidafi syarr qabla wuku'ihi wa ba'da wuku'ihi, merupakan senjata yang paling ampuh untuk menolak kejelekan sebelum terjadi atau setelah terjadi. Seorang sebelum terjadi banyak membaca zikir pagi dan petang, insyaallah dia akan terlindungi. Lalu bagaimana kalau sudah terjadi padanya? Maka zikir pagi dan petang pun ini merupakan salah satu senjata yang paling ampuh untuk mengusir kejelekan atau keburukan yang menimpahnya. Kemudian yang berikutnya di antara keutamaan zikir pagi dan petang ini adalah memperkuat, mendekatkan diri seorang muslim, seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjadikan seorang hamba selalu mengakui, menyadari akan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, sehingga dia bersyukur atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, yang diberikan kepadanya. Di antaranya seperti apa yang dia baca, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Allah, apa yang ada di waktu pagi ini berupa nikmat kepadaku atau dari seseorang, maka pada hakikatnya itu adalah darimu. Faminka wahdaka la syarika lak. Ini adalah bentuk pengakuan, i'tiraf, bahwasanya segala nikmat datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah di antara faedah zikir pagi dan petang, bahwasanya zikir pagi dan petang merupakan sebab seseorang ini merasakan, atau seorang hamba ini merasakan, bahwasanya dirinya ini membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala, membutuhkan perlindungannya, membutuhkan pertolongannya, membutuhkan kasih sayangnya, dan seterusnya. Dan seorang hamba merasa sangat membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia merasa takut dari perhatian Allah subhanahu wa ta'ala apabila Allah meninggalkannya. Takut kehilangan. walaupun sekejap mata. Makanya dalam doa tersebut, atau di antara doanya yang dibaca di pagi hari atau di sore hari, yaitu doa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu, ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan maha tegak, bi rahmatika, dengan rahmatmu astaghitsu, aku minta pertolongan kepadamu. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah urusanku seluruhnya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan janganlah engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri, tarfata ainin, walaupun sekejap mata. Maka seorang hamba yang menyadari kelemahannya dan menyadari butuhnya dia kepada Allah, baik pertolongannya atau bimbingannya, maka dia merasa takut apabila bimbingan Allah ini lepas darinya, walaupun sekejap mata. Kemudian yang berikutnya, zikir pagi dan petang ini merupakan sebab kebaikan seorang hamba. Kebaikan seorang hamba ini tergantung kepada kebaikan anggota tubuhnya dalam beramal soleh, melakukan ketaatan. Dan ketaatan ini, atau kebaikan anggota tubuhnya ini, tergantung kepada baiknya hati. Dan hati seseorang ini tidak akan sempurna kecuali dia mencintai Allah dan mengagungkannya, dan bentuknya adalah dengan berzikir. Ketika dia banyak berzikir, hal ini menunjukkan kecintaan dia kepada Allah dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hal ini akan membentuk hati yang kokoh, hati yang baik, yang bisa mengatur seluruh anggota tubuhnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu adalah segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila baik segumpal darah tersebut, salahal jasadu kulluh, maka akan baik pula seluruh jasadnya. Wa idza fasada fasadal jasadu kulluh, apabila darah tersebut rusak, fasadat jasadul kulluh, maka rusak pula seluruh badannya. Ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Maka hati ini merupakan raja yang bisa mengatur, menggerakkan seluruh anggota tubuhnya. Melakukan satu perkara, maka semuanya itu perintah dari hati. Maka ketika hati ini dalam keadaan baik, maka akan berakibat kepada seluruh anggota tubuhnya. Dan untuk menjadikan hati ini baik, di antaranya adalah hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah dan pengagungan kepada Allah. Dan untuk menumbuhkan perkara tersebut adalah dengan berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman disebut di dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Wadzakirin Allah kathira wadzakirat. a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wadzakirina, dan laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wadzakirat, dan para perempuan yang banyak berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. A'adallahu lahum, Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan bagi mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang agung. Dalam ayat ini merupakan keutamaan orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang banyak. Untuk mereka disediakan ampunan dan pahala yang agung. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Salah, bagaimana seorang ini bisa disebut dzakirin Allah katsira, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Apakah setiap detiknya berzikir sehingga tidak ada ucapan lain kecuali zikir, atau setiap menitnya, atau setiap 5 menitnya berzikir, atau seperti apa? Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Salah rahimahullah ta'ala, إِذَا وَضَبَ عَلَى الْأَذْكَارِ الْمَأْثُورَةِ الْمُثْبَتَةِ صَبَحًا وَمَسَاءً. Apabila seseorang ini berzikir dengan zikir-zikir yang telah diajarkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih di pagi hari dan di sore hari, fil awqat wal ahwal al mukhtalifah lailan wa naharan, di waktu-waktu yang berbeda-beda, siang apa malam dan siang, kana minadz dzakirin Allah katsira wadz dzakirat, maka ia termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi apabila seorang sudah mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari dan di sore hari, maka dia termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam ayat adz-dzakirin Allah katsira wadz-dzakirat, orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, yang laki-laki ataupun yang perempuan. Apa untuk mereka? A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk mereka ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kemudian di dalam zikir seseorang membutuhkan hudurul qalb, membutuhkan hati, hadirnya hati ketika berzikir. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, al-muradu minad dzikr, yang dimaksud dengan zikir, hudurul qalbi, yaitu hati ini hadir. Fayambaghi ayyakuna huwa maqsudud dzakir, maka hendaklah hal tersebut merupakan maksud dari orang yang berzikir. Jadi bukan hanya sekedar di lisan, keluar di lisan, tetapi hatinya tidak hadir. فَيَحْرِصُ عَلَى تَحْسِلِهِ وَتَدَبُّرِهِ وَيَتَدَبَّرُ مَا يُذْكَرُ, maka dia ini bersemangat untuk mendapatkan hasil dari zikir tersebut dan mentadaburi. Tadabur, mempelajari atau merenungi ma yuzkar, apa yang dia ucapkan dari zikir tersebut. Subhanallah, apa maknanya? Walhamdulillah, apa maknanya? Dan ini sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Wa yata'aqqalu ma'na, bahkan kata al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan dia memahami maknanya. Jadi bukan hanya sekedar ucap, tetapi memahami maknanya. Fattadabburu fi dzikri madlubun kama huwa madlubun fil qira'ati liishtirakihi ma fil ma'na al-maqsud. Maka tadabbur, memperhatikan, mempelajari zikir-zikir itu dituntut, diperintahkan. Sebagaimana seseorang dituntut untuk mentadaburi dalam membaca Al-Quran. Baca Al-Quran bukan hanya sekedar dia baca kemudian tidak tahu apa isinya. Bahkan mungkin dia membaca Al-Quran dan dia masih berada di dalam perbuatan yang dilarang Al-Quran. Misalkan dia membaca wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah kalian dan janganlah berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu pun. Di saat dia membaca ayat ini, di saat itu pula, atau dia masih melakukan perbuatan syirik. Maka apalah makna atau manfaat dari membaca Al-Quran? Maka di sini beliau mengatakan bahwasanya berzikir pula itu dituntut untuk mentadaburi apa yang dia baca dari zikir-zikir tersebut. Sebagaimana seseorang dituntut dalam membaca Al-Quran memahami, mentadaburi isi dari Al-Quran. Karena keduanya memiliki makna yang sama. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, insyaallah nanti kita lanjutkan ke penjelasan atau kalam-kalam ulama, ucapan-ucapan para ulama yang menjelaskan tentang keutamaan atau beberapa hal yang berkaitan dengan zikir pagi dan petang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.